Koko Crunch coklat putih. Koko Crunch coklat putih. Nikmati lezatnya kombinasi Koko Crunch dan potongan coklat putih renyah di tiap kotak Nestle Koko Crunch Duo.